Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, siapkan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Hafs ibnu Umar. Hafs ibnu Umar ibn al-Harith. Abu Umar Al-Hawdi. Abu Umar Al-Hawdi menggunakan bot Hawdi. Abu Umar Al-Hawdi Iqatun Kabetun. Iba bi'akhdhil ujrati alal hadith. Iba bi akhdhil ujrati alal hadith. Naam, Hafs ibn Umar barakallahu fikum. Abu Umar Al-Hawdi, dia rawi yang ikhah dan sabit. Tapi ada beberapa orang yang mengkritik beliau barakallahu fikum, ayyib, menganggap beliau memiliki aib dalam bab penyampaian hadis dari sisi karena beliau mengambil upah. Jadi kalau mau mendapatkan hadis dari beliau harus bayar, ada upahnya barakallahu. Menurut sebagian mereka barakallahu fikum, hal ini adalah sesuatu yang tidak pantas bagi seorang ahli hadis mengambil upah dari majelis tahdisnya barakallahu fikum. Nah, perihal ini barakallahu fikum sudah dijelaskan oleh mereka para ulama, ya, dirinci hukumnya barakallahu fikum. Rinciannya apabila barakallahu fikum seorang ahli hadis tadi, ya, adalah seorang yang barakallahu fikum memang tidak memiliki usaha sampingan barakallahu fikum, dalam keadaan dia memikul beban untuk menafkahi keluarganya, dan majelis tahdits itu akan barakallahu fikum menghambat, ya, barakallahu fikum dia untuk mencari ma'isyah, maka diperbolehkan untuk mengambil upah sesuai dengan kadar kebutuhan. Ikhwan, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Dan cukup banyak barakallahu fikum di kalangan para ahli hadis yang barakallahu fikum keadaannya seperti ini. Nah, karena modal mungkin barakallahu fikum tidak ada, iya, warisan juga tidak punya, barakallahu fikum, tetapi ya sayyid ala kadarnya ya. Untuk berdagang, barakallahu fikum, untuk berbisnis sayyid itu membutuhkan waktu. Nah, sehingga tidak mengapa bagi dia, barakallahu fikum, ya, dengan mengambil upah, barakallahu fikum, dari majelis tahdits yang barakallahu fikum dia berikan. Barakallahu fikum. Siapa di antara contoh ulama ahli hadis yang juga jatuh dalam situasi dan kondisi seperti ini? Usama. Nah, Affan ibnu Muslim as-Saffar. Siapa lagi? Nah, Abu Nu'aim al-Fadl ibnu Dukai. Iya, barakallahu fikum. Nah, mereka-mereka ini mengalami kondisi seperti itu, barakallahu fikum. Jadi tidak dicela seorang alim ketika dia mengambil upah sayyid dari pengajarannya terhadap ilmu. Kalau di sana ada penguasa, ya, pemerintah yang memiliki kepedulian, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, untuk memberikan barakallahu fikum sayyid pengayoman, ya, santunan kepada barakallahu fikum para pengajar-pengajar barakallahu fikum yang mengajarkan umat Islam ini tentang agamanya. Tapi kalau tidak ada barakallahu fikum dari pihak, ya, pemerintah, penguasa yang sah barakallahu fikum, maka tidak mengapa bagi barakallahu fikum orang berilmu tersebut mengambil upah dari apa yang dia barakallahu fikum ajarkan. Nah, dan tadi dengan persyaratan barakallahu fikum bukan untuk memperkaya diri. Nah, la li barakallahu fikum taksiril mal, ya, bukan untuk memperkaya dirinya, barakallahu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab, barakallahu fikum. Baik. Sehingga bagaimana hukumnya kalau ada seorang dai yang pasang tarif ketika dia barakallahu fikum diminta untuk mengisi di sebuah tempat atau wilayah yang fenomena ini sempat ramai beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, adanya dai-dai yang pasang tarif. Nah, barakallahu fikum. Tarifnya itu macam-macam. Ya, ada hitungan jarak, ada hitungan durasi berapa lamanya, barakallahu fikum. Jadi semakin lama semakin besar tarifnya. Apa hukumnya tipe-tipe dai yang seperti ini, boleh atau tidak? Kalau kita kiaskan dengan kasusnya beberapa ahli hadis yang kita sebutkan tadi, ya, mereka mengambil upah dari pengajaran dan penyampaian hadis. Yusuf Semarang. Gimana Yusuf? Boleh atau tidak? Misal dia mengatakan, ya, satu jam kalau daerah Jawa Timur, ya, 2 juta lah. Itu di luar akomodasi hotel dan transportasi. Nah, netonya 2 juta net. Nah, iya. Kalau bruto, nah, kotornya ya dihitung semua itu bisa 5 juta. Gimana Yusuf? Gimana? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia punya alasan. Ya, istri saya 4, anak saya 50. 2 juta itu kalau saya iya, lepaskan ke mulut-mulut tadi enggak sampai 5 menit lenyap. Nah, itu harus pertimbangkan itu. Kan sama dengan ujroh, mengambil upah. Artinya dia menentukan. Gimana Yusuf? Boleh berarti ya. Pasang tarif seperti itu ya. 2 juta. Nah, neto 2 juta. Kalau bruto 5 juta. Rais, gimana Rais? Kita ini bicara dai-dai barakallahu fikum secara umum ya. Kalau dari kalangan asatidah kita, alhamdulillah barakallahu fikum tidak ada insyaallah fenomena yang seperti itu. Iya. Nah, mereka ketika memberikan ta'lim, ketika diminta daurah, enggak mikir yang seperti itu barakallahu fikum. Kenapa? Karena panitia yang mikirin. Ya, mereka enggak mikir seperti itu. Biar panitia yang mikir barakallahu fikum. Nah, jadi enggak ada yang seperti itu. Iya. Barakallahu fikum. Ini kita bicara keumuman dai-dai yang ada barakallahu fikum. Gimana Rais? Kalau dia punya kemampuan, tidak boleh. Terus? Boleh ya? 2 juta gitu ya. Neto 2 juta, bruto 5 juta. Kalau tarifnya wallahu a'lam. Hah? Jadi enggak boleh pakai tarif gitu. Terserahlah ya. Mau dikasih berapa. Begitu ya. Mana lagi di din 3? Ah. Cak Muhaimin. Ahlan wa sahlan Cak. Enggak boleh. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan boleh tadi. Misal tadi dia menentukan tarif seperti itu karena memang istrinya 4, ya, anaknya 50, barakallahu fikum semuanya mondok. Nah, dan disebar di seluruh Indonesia pondoknya. Jadi biayanya besar gitu ya. Boleh itu ya. Hah? Untuk kebutuhan ya. Barakallahu fikum. Satu lagi. Mana nih satu lagi anak din 3. Kok enggak kelihatan? Naufal. Mana Naufal? Nah. Apa? Sesuai kebutuhan. Kalau dia kebutuhannya agak elit gitu gimana nanti? Dia punya mobil Ferrari gitu. Motornya aja Harley Davidson. Nah. Hah? Kenapa? Kalau enggak mampu boleh. Kalau mampu dikit-dikit aja ya. Nah, barakallahu. Sehingga ibrohnya itu barakallahu fikum adalah iya. Niatan dia barakallahu fikum. Kalau dia meminta barakallahu fikum sebagian ya ujrah barakallahu fikum atau bahkan menentukan ya tarif barakallahu fikum itu memang karena kebutuhan dan bukan untuk memperkaya dirinya barakallahu fikum, maka lada. Dan yang namanya kebutuhan tentunya barakallahu fikum berbeda-beda antara satu individu dengan individu lain barakallahu fikum, kemudian juga Kebutuhan tadi barakallahu fikum yang dimaksudkan adalah kebutuhan yang memang primer, ya, kebutuhan yang memang pokok. Karena kebutuhan juga macam-macam, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Tahu ya, primer itu kebutuhan yang pokok yang berkaitan dengan sandang, papan, dan pangan. Tahu ya, sandang apa? Pakaian. Papan? Rumah, biaya listrik, ya, air, itu kan biaya kan, kontrakan kalau masih kontrak barakallahu fikum, ya, itu biaya semua itu. Nah, kemudian pangan, ya makanan, itu kebutuhan primer. Kalau sekunder, barakallahu fikum, kebutuhan pelengkap, ya, barakallahu fikum. Nah, kalau tersier, ya itu untuk mewah-mewahan atau yang semisal dengan itu. Nah, sehingga sesuai dengan kebutuhan primer yang dia butuhkan dan itu sesuai dengan barakallahu fikum kondisi rumah tangga masing-masing. Iya. Tadi ada yang saya sebutkan, ada yang istrinya 4, anaknya sampai barakallahu fikum 20, ada yang 30. Ada enggak? Tanya sama Rosy. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Ya, ada yang barakallahu fikum lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Nah, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun secara afdal barakallahu fikum baik dia tidak mengambil ujrah barakallahu fikum. Nah, lain lagi kalau barakallahu fikum baik dia tidak ada perbincangan atau barakallahu fikum ya kesepakatan, ya sudah, yang penting dia diminta untuk mengisi di suatu tempat. Ketika dia melihat ada waktu yang kosong, dia iakan barakallahu fikum. Dia tidak dialog dulu dengan yang mengundang, di mana ini Ustaz, ya berapa tarifnya barakallahu fikum. Tidak ada yang seperti itu. Nah, ya seperti biasa saja. Ya, tidak ada perbincangan masalah itu. Kemudian setelah dia barakallahu fikum mengisi, ya, ya ada dari panitia memberikan barakallahu fikum tayyib amplop atau bingkisan barakallahu fikum tayyib, maka itu lebih ringan lagi. Ya, labas bagi dia untuk barakallahu fikum mengambilnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن المقدام مقدام ابن شريح ابن هانئ مقدام ابن شريح ابن هانئ ثقة عن أبيه dari ayahnya yaitu Syuraih ibn Hani barakallahu fikum Abu Miqdam thiqatun, dia juga rawi yang thiqah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu ala ba'irin fihi su'ubatun, dulu aku pernah di atas seekor unta yang padanya ada kesulitan. Nah, artinya unta itu kelihatan capek dan letih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alaiki birrizqi, hendaknya engkau wahai Aisyah bertindak santun. Fa innahu la yakunu fi fi syai'in illa zana wala yunza'u min syai'in illa syana. Karena tidaklah kesantunan itu ada dalam suatu perkara melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dia dicabut dari satu perkara melainkan akan memperjeleknya. Nah, hadis ini barakallahu fikum sudah beberapa kali kita lewati, tapi sengaja dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Di situ ada tambahan faedah, yaitu an-narifqa la yahtassu bil insani faqat, bahwasanya bertindak santun itu bukan hanya kepada manusia saja. Nah, bal yakunu fil hayawan, tetapi kesantunan itu juga dilakukan terhadap hewan-hewan. Iya, barakallahu. Nah, tahu hewannya kecapean, keletihan, termasuk arifku, kita tidak memaksa dia. Nah, mentang-mentang dia hewan, kita yang kasih makan, kita yang beli, iya, sehingga kita semena-mena. Nah, diminta hewan tersebut untuk bekerja, barakallahu fikum, tayyib, iya, di luar batas kemampuannya. Itu adalah tindakan yang barakallahu fikum semena-mena. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah itu mengharuskan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Gitu ya. Bahkan sebelumnya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berbuat arifku juga bukan kepada orang-orang yang kita senangi, tapi bahkan juga kepadamu musuh kan. Masih ingat terhadap orang Yahudi yang memberikan salam kepada Rasul, assalamu alaih. Nah, ketika Aisyah membalas dengan barakallahu fikum balasan yang cukup pedas, Aisyah ditegur oleh Nabi, diperintahkan untuk bertindak arifku. Nah, barakallahu fikum. Iya, itu perkara yang barakallahu fikum lagi dianjurkan dalam syariat ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab barakallahu fikum. Nah, baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada beberapa request pertanyaan. Baik, tadi saya diingatkan, jazakallahu khairan, afwan ustaz, sudah ada peraturan tidak boleh menyebutkan nama santri di dalam dars am. Nah, jazakallahu khairan, kelupaan ya, barakallahu fikum. Tolong diingatkan, karena ini peraturan baru dan sudah berlangsung lama kita. Ya, dars am itu biasanya biasa menyebutkan nama-nama santri, karena memang barakallahu fikum yang mengikuti dars am ini bukan hanya dari kalangan ikhwan saja, tapi juga banyak dari kalangan akhwat. Dan akhwatnya pun masih single-single, barakallahu fikum. Ya, khawatir menimbulkan fitnah. Nah, nama-nama antum dicatat nanti. Oh, ini yang pinter ini, sering ditanya ustaz bisa menjawab fulan. Wah, ini nanti kalau melamar nomor satu. Gitu ya, diterima lamarannya. Nah, atau paling tidak nanti dimimpi-mimpikan fulan, oh fulan. Ya, kita khawatir, dan kekhawatiran itu barakallahu fikum bukanlah perkara yang menjadi isapan jempol, tapi benar-benar mengkhawatirkan. Ya, jadi mohon diingatkan kalau di kalangan asatidzah masih ada yang menyebutkan nama, ya. Kemudian juga mohon dimaklumi kalau di kalangan asatidzah memegang antum, hey, hadza anta nam anta alladzi lahu nafar. Nah, jadi ya, jangan tersinggung ya. Karena memang barakallahu fikum yang namanya fitnah, iya, itu menyambar-nyambar, apalagi fitnah antara laki-laki dan wanita. Ikhwan. Nah, zaman Syekh Mukbil enggak apa-apa Ustaz, Syekh Mukbil jemput nama-nama santrinya. Iya, santri-santrinya juga kelasnya asatidzah. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, kalau di sini kan beda kelasnya ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi sebagaimana kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain juga orangnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khair. Apakah memasang tarif ketika berdakwah masuk dalam hadis yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya? Barakallahu fikum. Sebagian para ulama barakallahu fikum ada yang memasukkannya dalam kategori tersebut. Sebagian mereka juga memasukkannya dalam kategori menjual ya ayat-ayat Allah dengan harga yang murah barakallahu fikum, tapi dijelaskan dalam Kutubu Tafsir, barakallahu fikum, Tafsir Al-Qurtubi atau yang lainnya, barakallahu fikum. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum, dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ya, karena itu seperti ibadah orang sholat. Nah, puasa harus ikhlas, nggak boleh ada harapan seperti itu, barakallahu fikum. Dan yang lain berpendapat, barakallahu fikum, sayyid, tidak mengapa, Imam Syafi'i. Imam barakallahu fikum Ahmad ya barakallahu fikum dan yang lain berpendapat tidak mengapa tapi dengan ketentuan seperti tadi ya karena memang dia butuh barakallahu fikum tidak mampu dan itu bukan untuk memperkaya diri. Nah, adapun ayat dan hadis barakallahu fikum mereka menafsirkannya bukan dalam gambaran seperti itu. Yang dimaksud di dalam ayat barakallahu fikum menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah adalah tindakan orang-orang dari kalangan Bani Israil. Iya, barakallahu fikum. Nah, di mana mereka merubah-rubah kitab suci mereka barakallahu fikum, tayyib. Kemudian memang mereka jual. Iya. Nah, memang dijual barakallahu fikum, tayyib. Dan itu ada kejadiannya barakallahu fikum sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang kalau tidak salah pada zamannya Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi ada seorang barakallahu fikum ahli kitab ya. Dia ini memang seorang penulis dan pinter. Nah, masuk dalam undangan barakallahu fikum raja sebagai tamu undangan. Kemudian raja senang sama dia ini. Karena orangnya pintar, ya, cerdas, wawasannya luas, ngomongnya juga enak. Dia aja masuk Islam. Nah, tapi dia tidak mau. Oh ya, kamu masuk Islam saja enak. Nanti jangan khawatir, saya kasih posisi. Nah. Tapi tidak lama kemudian, beberapa tahun, berjumpa lagi dia dengan orang tersebut, barakallahu fikum, ternyata sudah Islam. Raja tadi bertanya, kemarin pas saya tawari masuk Islam, tak kasih jabatan macam-macam, kamu enggak mau. Sekarang kok kamu masuk Islam? Iya. Tanpa ada tawaran tersebut. Nah, kemudian dia menjelaskan jalan ceritanya barakallahu fikum. Nah. Wahai Amir, saya ini adalah seorang yang biasa mengarang buku. Nah, seorang barakallahu fikum sastrawan. Nah, penulis. Ya, saya biasa mengotak-ngatik kitab suci. Nah, dibuat ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah, barakallahu fikum, saya jual di gereja. Iya, barakallahu fikum. Pendeta-pendeta mereka dan mereka lihat senang, bagus, dibeli. Sudah. Nah, terus seperti itu. Nah, pas saya berjumpa dengan Anda, saya pengen terobosan terbaru, iya. Pengen jalan yang baru, saya pengen coba Al-Qur'an. Nah, iya. Pengen apa? Coba. Cobalah kitab sucinya orang Islam. Coba tahu. Hah? Ada wawasan, ada terobosan terbaru. Dia coba buat. Ya. Nah, yang menyerupai Al-Quran, barakallahu fikum, dia tawar. Nah, enggak, bukan di masjid-masjid, dia tawarkan di pasar. Ya. Orang-orang yang ilmunya apa? enggak seberapa, pengen lihat bagaimana responnya. Ketika dilihat sama orang di pasaran, popo itu gak payu kan, itu gak dibeli. Nah biaran ya, ditawarkan lagi barangkali ikut tempat yang levelnya agak naik, sama popo itu, kita popo itu ah ya, gak diterima. Nah barangkali itu semenjak saat itu barangkali itu dia yakin ya, kalau Al-Quran ini memang kitab suci yang memang asli ya, original barakallahu fikum, plain. Nah, enggak ada campur-campur tangan manusia di dalamnya dan tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun masuk ke dalam agama Islam barakallahu fikum. Nah, itu di antara contoh atau bentuk barakallahu fikum menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau juga masuk dalam kategori menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia memutarbalikkan keterangan. Ya, yang halal dia putar-putar jadi haram. Yang haram dia putar-putar jadi halal. Paham ya? Nah, yang syirik dia putar-putar jadi tauhid. Yang tauhid dia putar-putar jadi syirik. Nah, barakallahu fikum. Itu ya masuk dalam kategori barakallahu fikum ya, menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Tapi kalau yang dia lakukan barakallahu fikum menyampaikan ayat Allah, menjelaskan ayat Allah, menafsirkan sunnah Rasul ya, mengajak kaum muslimin pada kebaikan barakallahu fikum sesuai dengan aslinya. Nah, barakallahu fikum, maka di situ tidak ada apa? Tidak ada mudharat yang ditimbulkan. Nah, barakallahu fikum, dan dia juga barakallahu fikum mengambil upah tadi karena memang kondisi ya yang ada pada dia tidak memungkinkan. Amin, ikhwan. Nah, wallahu taala alam bishawab. Ya, walaupun tadi barakallahu fikum yang paling afdal bagi seorang dai barakallahu fikum ya, dia tidak mengambil itu sepeser pun barakallahu fikum. Tayyib, kalau memang dia sudah memiliki penghasilan ya yang sudah mencukupi bahkan berlebih, malah sebaliknya dia menggunakan hartanya tadi untuk mengayomi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnul Mubarak ya, beliau itu bukan yang dibayar tapi yang bayar. Nah ya, bahkan menghajikan sekampung. Nah, bayangkan sekampung dihajikan oleh beliau. Iya, bukan hanya barakallahu fikum hajinya, tapi juga oleh-olehnya semuanya beliau yang tanggung. Nah, iya, bahkan beberapa ahli hadis barakallahu fikum itu mendapatkan santunan dari beliau. Nah, itu untuk contoh ya barakallahu fikum. Nah, tapi ya tadi barakallahu fikum, karena memang jalan hidup manusia berbeda-beda, ya enggak sama. Ada juga yang susah, yang sulit barakallahu fikum maishahnya, maka ada barakallahu fikum rukhsah ya, keringanan barakallahu fikum di dalam syariat ini bagi dia untuk mengambil ujrah barakallahu fikum sesuai dengan kadar yang dia butuhkan barakallahu fikum. Nah, ya. Walaupun tadi bisa mungkin barakallahu fikum dia tidak menentukan tarif. Gitu ya. Nah, tadi enggak usah mikir, biar panitia yang mikir, mereka lebih paham. Gitu ya. Nah, biar panitia yang mikir. Nah, barakallahu fikum, berapapun yang barakallahu fikum diberikan, iya, wajib dia terima barakallahu fikum dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala mustawab. Akafiru qadar subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.